Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasa'alun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar, hari berbangkit. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu, mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Wa ja'alna sirajan wa haja. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Wa jannatin alfafa. Dan kebun-kebun yang rindang. Inna yawmal fasli kana miqata. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Liqtaghina ma'aba. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya